jarang yang bilang. Mungkin kita isi dengan tanya jawab aja ya. Masalah babi ini ada khilaf ya antara ulama. Apakah kulitnya itu bisa menjadi suci kalau disamar ataukah tidak? Itu khilaf di antara ulama. Ada yang mengatakan termasuk catatan salah satunya Imam Az-Zuhri, Ibnu Syihab Az-Zuhri mengatakan semua kulit kalau disamar suci. Berdasarkan bahwa hadis ayyuma ihabin dubira faqad tahur. Nanti mungkin akan kita bahas di sini. Semua ihab itu adalah kulit binatang yang belum disama. Ayyuma ihabin dubir, semua kulit binatang yang belum disama itu kalau disama dia akan suci. Ada mereka yang mengecualikan kecuali babi. Ada yang mengatakan termasuk babi juga boleh. Jadi ini masalah khilaf ya. Perlunya apa sih kita tahu khilaf? Perlunya adalah kalau memang khilaf ini adalah khilaf di kalangan para salaf, maka pendapat apapun yang kita ambil dari di antara pendapat-pendapat para salaf yang ada itu, entah pendapat yang mengatakan babi itu enggak boleh dipakai semua yang termasuk kulitnya yang sudah disama, atau yang sebaliknya, kalau dari sama boleh, ini tidak mengeluarkan kita dari manhaj salaf. Ini penting untuk dipahami. Ya, selama memang betul para salaf berbeda pendapat dalam masalah itu, maka itu termasuk masalah-masalah yang kita harus toleran. Silahkan merujukkan, tidak apa-apa. Tapi pendapat yang antum anggap marju tidak berarti itu batil. Kemudian orang yang berpendapat berarti dia fasik. Yukhalif ahli sunnah wal jamaah. Enggak. Ya, enggak. Ini pentingnya kita tahu khilaf. Ya, itu pentingnya kita tahu khilaf. Karena yang berbeda pendapat juga a'immatullah. Ulama-ulama, imam-imam kita. Kalau dalam masalah ini yang enggak sependapat dengan umpamanya madhab kita, madhab Syafi'i, yang mengatakan babi ini najis, semuanya najis, anjing semuanya najis, gak akan bisa suci walaupun kulitnya disama, yang gak sependapat dengan ini berarti bukan ahlu sunnah wal jamaah, bukan salafi. Terus antum mau mengeluarkan orang-orang seperti Imam Malik, ya, Imam Az-Zuhri. Ini dalam masalah lain Imam Syafi'i beda pendapat lagi sama mereka. Ini tinggal yang salaf Imam Syafi'i tok, ya, yang lain gak ada lagi. Kalau kita pakai cara berpikir seperti itu, ya gak? Oleh karena itu yang dimaksud dengan manhaj salaf itu adalah yang mereka sepakati. Dan ini itu terbatas. Enggak semua masalah mereka sepakat, enggak. Banyak yang mereka khilaf, ya kita harus lapang dada. Ya, silakan merujukkan. Tapi jangan menghukumi orang yang tidak mengambil pendapat ini sebagai orang yang menyelisih manhaj salaf. Jadi kita harus cross check dulu, ada khilaf enggak? Jangan-jangan yang kita anggap gak ada khilaf, ternyata khilaf itu ada. Cuma kita gak pernah dikasih tahu kalau ini ada khilaf di sini. Ya. Dan khilafnya di kalangan salaf. Atau kalau itu masalah kontemporer, paling tidak ulama-ulama yang kita anggap sebagai ulama-ulama bermanhaj salafnya juga berbeda pendapat. Seperti masalah hukum foto, fotografi. Ini masalah emang gak pernah dibahas zaman dulu. Karena gak ada barangnya. Baru ada zaman ini. Nah, para ulama beda pendapat. Ada yang bilang tidak boleh, ada yang bilang boleh dengan syarat-syarat tertentu, dengan tujuan tertentu. Jadi kita harus lapang dada. Tidak boleh kita langsung ucap, wah ini fasik ini. Karena dia foto-foto anda. Nanti dulu, lihat dulu tujuannya untuk apa. Apakah ada unsur-unsur modifikasi di edit. Orang kulitnya hitam dibikin putih, atau sebaliknya. Hidungnya pesek dibikin mancung, pendek dibikin tinggi. Nah kalau ada unsur-unsur perubahan bisa kena dari sini. Tapi kalau dia enggak ngotak-ngatik sama sekali. Dia cuma pencet tombol, jebret. Ya sudah, tertangkap sebagaimana gambar itu. Sebagaimana yang Allah ciptakan. Ini namanya bukan enggak sama dengan orang yang melukis, mensketsa wajah dan lain sebagainya. Al-Fulihah ini masalah khilafiyah lagi lagi ya. Terlepas dari pendapat apa yang kita pilih, tetap ini tidak bisa menjadikan kita kemudian menghukumi orang yang tidak sependapat sebagai orang yang tidak berada di atas manhaj Ahlussunnah wal Jamaah, termasuk masalah kulit babi tadi itu. Wallahu a'lam. Kenapa? Anjing pemburu. Bagian yang digigit tadi. Kalau yang digigit itu bukan bejana, ya kita nggak bisa terapkan hadis ini. Gimana mau nyuci daging dengan tanah dan air? Ya dengan air bisa, tapi dengan tanahnya bagaimana gitu? Itu kan ina, ina itu bejana. Ya kalau dagingnya, ya bagian itu kita buang gitu aja. Gigit bagian lehernya ya sudah, bagian yang terkena gigitan itu karena liurnya najis. Menurut pendapat sebagian ulama ya, karena sebagian yang lain mengatakan ini lebih Syekhul Islam. Beliau merujukkan pendapat yang mengatakan pendapat Hanafi ya kalau masalah, yang mengatakan yang liurnya ini najis itu adalah anjing-anjing yang kita nggak boleh memeliharanya. Adapun anjing yang kita boleh memeliharanya maka dikecualikan. Ada lagi yang mengatakan enggak, kalb, semua kalb. Rasulullah menyebutkan kata-kata idza walal kalbu, anjing fi ina'i ahadikum, ya anjing apapun bentuknya, untuk apapun. Ala kulli hal, kita lebih baik keluar dari khilaf. Kalau antum tetap konsumsi, ya bukan antum ya, orang yang punya anjing ini tetap mengonsumsi bagian yang digigit, berarti dia masuk ke dalam masalah yang diperselisihkan. Mending sudahlah dibuang aja, keluar dari perselisihan, itu lebih lebih selamat ya. Lebih lebih selamat. Diawetkan. Bisa menjadi landasan hukum ya, landasan hukum. Ini contohnya, jual beli itu harus pakai ijab dan qabul, ya kan? Tapi siapa yang mengamal cara-cara seperti ini? Atau masuk Alfamart, masuk Otema, masuk Guru, ya saya beli ya, ini saya beli ya, ya dia bilang ya enggak kan? Ya sudah, adatnya apa? Antum masuk ke keranjang atau sama kasir, berarti antum beli. Enggak usah ngomong apa-apa. Sudah itu adatnya begitu. Ya, itu muhakkam. Bisa menjadi aturan dalam, karena memang syariat tidak memberi ketentuan harus secara lisan. Walaupun kalangan madzhab Syafi'i agak saklek dalam masalah ini. Ya, antum kalau masuk pondok-pondok tradisional itu, santri mau beli kitab, Pak Yai ini saya beli ya. Ya, mesti ada gitunya. Itu menurut kesaksian teman saya yang bekas, yang pernah ngomong di pondok-pondok santri yang masih fanatik dengan madzhab Syafi'i, itu memang masalah lafadz itu jadi perhatian luar biasa. Lafadznya beda, prakteknya sama, dianggap beda. Alhamdulillah, itu salah satu bentuk pengamalan dari kaidah al-adat muhakkamah yang kelima, saya lupa yang kelima, cuma ada di depan sini ya. Ah, ini dia. Al-yakin la yazulul syak. Sesuatu yang diyakini itu tidak boleh kita geser dengan sesuatu yang sifatnya masih ragu-ragu. Kita sudah yakin, ya nggak bisa kita geser. Contoh, orang yang dia ingat pasti dia sudah kentut. Sudah kentut saya, tapi apa saya sudah wudu ya, setelah itu ya. Ragu-ragu dia. Yang diyakini apa? Sudah kentut kan? Yang dilakukan sudah wudu atau belum? Nah, yang yakin ini nggak boleh kita geser. Ah, anggap saya sudah wudu, nggak bisa. Ya belum wudu. Sebaliknya, dia yakin sudah wudu, habis sholat, ya nunggu di masjid. Ada bisa, jadi saya batal nggak ya? Jelas ya sholat maghrib wudu. Ketika ada isya ini, batal nggak wudunya? Dia ragu-ragu. Ya, sudah dia beramal dengan apa yang dia yakini. Al-yakin, al-yasuhu, bisa itu juga dilumuskan dari berbagai dalil. Itu lima kaidah aku dalam ilmu fikih. Kotorannya kencingnya ya. Kalau itu binatang yang tidak boleh dimakan dagingnya, seperti kucing, ya, maka jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan ya kotorannya, kencingnya najis. Walaupun badannya suci. Tapi kalau dia, tapi ada juga, kalau saya bilang jumhur berarti ada sebagian ulama yang tidak menganggap najis harta kotorannya, gitu. Nah, dalil mereka itu kias. Mereka mengatakan, mereka bikin kaidah dalam masalah ini. Semua binatang yang boleh dimakan dagingnya, maka kencing dan kotorannya suci. Tapi semua binatang yang tidak boleh dimakan dagingnya, maka kencing dan kotorannya najis. Ini pendapat yang mayoritas ulama. Memang biasanya pendapat mayoritas itu lebih mendekati kepada kebenaran, lebih safe, lebih aman untuk kita ikuti daripada pendapat minoritas. Tapi nggak mesti. Kita lihat juga dalilnya apa. Di antara alasan mereka, salah satu dalil mereka yang membuat kaidah semua binatang yang boleh dimakan daging yang berarti kotoran yang gak najis, salah satunya adalah bolehnya sholat di kandang kambing. Ya. Rasulullah membolehkan orang sholat di kandang kambing. Yang namanya kandang, tidak mungkin kok steril dari serindel. Tidak mungkin. Yang namanya kandang kok kambing ya kencingnya serindel di situ. Ya. Berarti nggak masalah. Nggak masalah. Karena kambing boleh dimakan. Nah mungkin terus dibikin mafhum. Mafhum mukhalafah dari sini. Saya nggak tahu alasan mereka mengatakan yang nggak boleh dimakan itu kotorannya najis, kencingnya najis apa, saya nggak tahu. Ya. Cuma sini saya bacakan pendapatnya Imam Nawawi. Kalau Imam Nawawi fil majmu' dalam kitab Al Majmu' Syarh Al Muhaddab, wa amma bulu baqil hayawanat allati la yukal lahmuha fa najisun indana wa inda Malikin wa Abi Hanifah wa Ahmad wal ulama kaffa. Adapun kencing binatang-binatang yang tidak boleh dimakan dagingnya, maka menurut kami Syafi'iyah, menurut Malik, menurut Abu Hanifah, Ahmad dan ulama-ulama lainnya itu adalah najis. Karena najisun indana wa inda malikun malikin dan lain-lain. Wa kadzalika rawu. Tadi kan kencingnya, ini sekarang kotorannya juga begitu. Fa innahu najisun 'ala sahih. 'Ala sahih min khilafil ulama. Kalau kencingnya dianggap enggak ada khilaf di sini. Cuman Imam Nawawi itu menjelaskan bahwasanya beliau tidak menganggap pendapatnya kaum Zahiriyah itu sebagai pendapat yang muktabar. Jadi kalau Zahiriyah mau berpendapat tidak najis, tidak digubris sama Nawawi. Mereka ada, tidak ada, tidak ada pengaruhnya dalam khilaf. Jadi ketika beliau mengatakan tidak ada khilaf dalam masalah ini, itu selain khilafnya Zahiriyah. Zahiriyah itu dari Ibnu Hazm, Dawud bin Ali Al-Zahiri yang berpegang pada Zahirnya Nas. Sehingga kadang-kadang lucu sekali, seperti larangan kencing di air terkenang. Kalau langsung nggak boleh. Ya, tapi kalau ditaruh gelasnya, dituangin gelasnya, nggak dilarang. Nah, lucu loh, lucu. Kalau nggak salah ketika masalah gadis perawan yang dilamar. Ya. Bagaimana tahu? Kita tahu dia itu setuju. Kalau dia diem, berarti harus diem. Kalau ngomong nggak sah, kan lucu itu. Wa idnuha sumatuha, izinnya dia itu ya, adalah dia diem ketika ditarik nikah, diem toh, nggak nolak. Berarti dia mau. Kalau dia ngomong, oh jangan. Karena Rasulullah bilang diem, zahir. Walhasil apa namanya? Tadayyun zahiri. Jadi beragama dengan caranya kaum Zahiriyah itu nanti nyeleneh nanti jadinya. Walaupun tidak semua pendapat mereka itu batil, enggak, banyak juga pendapat mereka yang kuat. Cuman kita harus tahu ketika Imam Nawawi mengatakan inda kafatil ulama, seluruh para ulama seakan-akan enggak ada khilafnya gitu. Itu belum tentu. Kalau yang bilang Nawawi belum tentu, karena dia tidak menggubris pendapatnya Zahiriyah. Jadi dia mau sependapat mau enggak, cuekin aja. Adapun rawus dari kotorannya, maka menurut pendapat yang sahih, jadi artinya ada khilaf mu'tabar lain dengan kencing. Ya, kalau kencing menurut An-Nawawi, ya, selain Zahiriyah, ya Zahiriyah saya nggak tahu pendapatnya apa, terus terang nggak tahu. Tapi selain Zahiriyah, An-Nawawi menganggap nggak ada ulama yang mengatakan nggak najis, nggak ada. Tapi kalau kotorannya kadzalika rawthuha fa innahu najisun 'ala sahih. Beliau merujukkan pendapat yang menajiskan kotoran binatang-binatang yang enggak boleh dimakan dagingnya. Walaupun tubuhnya tidak najis. Ala sahih min khilafil ulama walidzalika yajibu taharrus minal bauli warrawth wa tathhir ma yusibuhu dhalik. Oleh karena itu kita harus mewaspadai kencing dan kotoran binatang-binatang yang tidak boleh dimakan tadi, dan membersihkan apa-apa yang terkena kencing atau terkena kotoran binatang tersebut. Ya, ini paling aman memang. Cuman kalau ada yang tidak begitu, ya berarti dia mengikuti pendapat yang lain, terutama dalam masalah kotorannya. Ya. Kayak kotoran, masalahnya binatang yang tidak boleh dimakan ini juga kriteria ulama tidak satu, gitu. Enggak satu. Masalah ya mungkin sebagian ulama mengatakan ini enggak boleh, tapi enggak semuanya gitu. Jadi mereka mengatakan ini termasuk yang boleh dimakan, otomatis kotorannya dan itu tidak dianggap najis. Nah, kita mau ikut pendapat siapa sekarang? Kalau antum meyakini ini adalah sesuatu yang enggak boleh dimakan, ya berarti hati-hati dengan kotoran dan kencingnya. Tapi kalau antum mengatakan ini bukan sesuatu yang terlarang untuk dimakan, ya berarti tidak mengapa gitu. Allahu a'lam. Ya, semua jenis kucing kalau dijual tidak pakai duit tidak boleh. Anjing juga begitu. Nah, ansama nis kalbi wasinau. Rasulullah melarang nilai penjualan anjing dan kucing. Ya terus biar Ustaz, harganya mahal. Ya salah suruh jualan kucing, salah suruh beli kucing. Aku gak boleh menjual, pokoknya gak boleh ya. Kalau kucing itu dibunuh sama seseorang, dia gak wajib ganti. Gak ada nilainya, nilai syar'inya gak ada ya. Sesuatu yang dianggap samannya itu haram, berarti dia dianggap barang tidak berharga, tidak punya nilai. Dirusak sama orang lain, dibunuh, yang bunuh gak wajib ganti. Mungkin dosa iya, tapi gak wajib ganti. Kenapa kok dibunuh gitu? tapi nggak wajib ganti. Seperti alat musik, khamer, ya, babi, anjing, kucing, patung-patung untuk kemusyrikan, termasuk maaf-maaf, tebu. Ya pokoknya ajang-ajang kemusyrikan, simbol-simbol kemusyrikan, ya itu secara syar'i selama dia fungsi ini nggak bisa dipisahkan dari zatnya, ya seperti patung dari emas, ini patung jelas simbol kemusyrikan. Tapi kalau dia masih berbentuk patung, nggak ada nilainya. Hati-hati, antum lebur dulu, bikin emas batangan baru boleh dijual. Itu caranya. Ini ada orjen, Ustaz. Saya pernah ditanya itu. Dulu nggak ngerti, dia ini orjen, harganya belasan juta. Yo preteli, kayunya dipreteli, salunnya diambil, ya ini trafonnya dijual. Kalau dijual dalam bentuk orjen haram, karena manfaatnya haram. Jadi sesuatu itu diharamkan bukan karena beratnya saja, tapi karena manfaatnya. Kalau manfaatnya dilarang, ya selama dia masih bisa memberikan manfaat yang terlarang itu, maka nggak boleh kita perjualbelikan. Musik, musik itu kan alat musik ya, manfaatnya untuk sesuatu yang haram. Anda punya gitar, punya apa, gamelan, wah ini kuningan mahal ya, perunggu. Ya kalau masih bentuknya bonang baru, bonang penerus, bentuknya gong gitu. Ya masih haram. Ya, ditempa dulu. Bikin plat atau bikin apa baru dijual. Wah, jatuh Ustaz, ya sudah. Daripada haram seperti itu. Ya. Hati-hati. Khamr haram. Karena manfaatnya haram. Sanam, bai'ul asnam muharram. Dilarang sama Rasulullah, enggak boleh jual beli patung. Dia enggak ngelihat dari apa. Pokoknya manfaatnya untuk kemusyrikan. Memnuh. Kalau nggak ada manfaat lain selain itu, kalau dia bisa dimanfaatkan untuk begini dan untuk begitu, maka dilihat mana yang paling dominan untuk sesuatu yang mubah atau untuk sesuatu yang haram. Sampai senjata itu dalam kondisi tertentu kita nggak boleh jualan. Rasulullah melarang nahan bi'issilah di zaman fitnah. Rasulullah melarang orang menjual senjata di masa fitnah. Fitnah soalnya masih ada. Perang saudara antara kaum muslimin. Karena ada kemungkinan senjata ini dipakai untuk membunuh orang yang gak boleh dibunuh. Senjatanya gak haram sebetulnya. Tapi ketika kemungkinan itu kuat pada masa tertentu atau pada tempat tertentu, pada kondisi tertentu, maka dia dilarang sampai faktor ini hilang. Paham ya? Jadi siapa yang masih punya alat-alat musik, ya mau gue diperadari dulu. Senarnya buat ikat apa itu, buat tali pepean atau apa, atau buat nutup apa gitu. Yang jelas jangan dipakai untuk musik. Kita boleh jual kepada orang yang tidak memakainya sebagai alat musik, nggak apa-apa. Masalah larangan menjual itu, anak nggak tahu ya, mungkin ada, tapi kalau khilafnya itu khilaf yang dhaif, khilaf yang sudah ada nas, ada khilaf, maka khilafnya ini gak boleh. Karena gak tahu, itu harus dicek ulang. Cuman hadisnya jelas melarang orang menjual kucing. Hamster biasa pernah jualan hamster. Manfaatnya apa hamster? Biasa. Ya, insya Allah nggak apa-apa ya. Kita nggak mendapatkan larangan. Karena hewan-hewan tertentu, kalau dia memiliki manfaat yang diperbolehkan, manfaatnya mubah dan tidak ada nas yang melarang, maka hukum asalnya itu untuk kita. Di surat apa itu? Qalaqalakum ma fis samawati wa ma fil ardh. Jadi Allah menciptakan maka langit dan bumi ini untuk kalian. Ini hukum asal yang dijadikan alasan oleh jumhur ulama bahwa al-asl fil asya' at-taharatu wal hil. Hukum asal segala sesuatu itu suci dan halal untuk dimanfaatkan kecuali yang dilarang. Kalau Hanafi ya sebaliknya, kalau nggak ada izin nggak boleh, itu Hanafi yang begitu. Kalau jumhur nggak, selama nggak ada larangan maka silakan. Dulu para ulama mengatakan nggak boleh menjual padi satu butir, jual serangga nggak boleh. Iya, karena mereka tidak menganggap ini sesuatu yang bermanfaat. Tidak ada manfaatnya kalau dijual. Ya, padi satu butir buat apa? Iya kan? Serangga buat apa? Nah sekarang serangga buat papan burung kan? Serangga mungkin buat entah untuk penelitian apa ya, lain lagi. Kalau memang ada manfaat yang diperbolehkan, wallahu alam mungkin. Saya tidak mengatakan iya ya, cuman mungkin. Kayak binatang-binatang seperti tikus putih itu diternak untuk bahan eksperimen atau menjual kotoran hewan untuk pupuk. Ya, emang kotoran hewan apa manfaatnya? Tidak mungkin bisa dikelola kecuali ya untuk pupuk. Tapi karena ini sesuatu yang mubah, ya kita yang mereka yang mengatakan tidak boleh harus mendatangkan dalil. Kenapa kok tidak boleh? Apakah ada dalil khusus yang melarang ataukah tidak? Ya. Sekedar untuk peliharaan. Ya ini sesuatu yang mubah. Sesuatu yang mubah. Rasulullah membolehkan kita memelihara burung. Berangkat dari hadisnya Abu Umair, hadis Anas bin Malik. Bahwasanya muttafaq alaih sahihin Rasulullah, bahwasanya beliau Anas bin Malik ini punya adik seibu yang namanya Abu Umair, masih kecil. Kan adi asun surir Allahu Abu Umair. Saya itu punya adik kecil yang namanya Abu Umair, dan dia punya burung yang biasa dia pakai untuk mainan, burung hidup. Dan Rasulullah sering mampir ke rumah kita, nanya agar mana Abu Umair, dicandai sama Rasulullah. Suatu ketika Abu Umair dari luar masuk rumah sedih mukanya. Kenapa Abu Umair kok sedih? Katanya. Oh, matan Nughair ya Rasulullah. Burung yang namanya Nughair, Nughair itu jenis burung kecil gitu, mati. Dia sedih. Tanya dia, ya Abu Umair, ma fa'alan Nughair? Wahai Abu Umair, Nughairnya kenapa sih? Dari sini ada salah seorang ulama Syafi'i yang namanya Ibnu Qas. Ibnu Qas Syafi'i, beliau mengistimbat sampai 60 faedah lebih dari hadis ini. Wah ya, itu saya juga gede-gede gitu. Hadis yang sangat singkat itu bisa diambil sampai 60 faedah lebih. Itu semua disebutkan oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Dan kitabnya Ibnu Qas itu sendiri sudah ada. Jadi kitabnya itu sampai ke kita. Salah satunya adalah bolehnya kita membelikan mainan untuk anak-anak. Oh. Apa? Boleh. Walaupun mainannya dirusak sama anak-anak itu nanti. Enggak apa-apa, belikan ikan di mekmek mati. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Dan bolehnya kita memperlakukan hewan yang untuk mainan anak-anak ini dengan perlakuan khusus. Karena burung itu enggak mungkin bisa dibikin mainan kecuali kalau diikat kakinya. Kalau kan terbang dia, gimana mau bikin mainan burung? Atau dicabuti sayapnya, bulu-bulunya dicabuti. Itu beliau bilang begitu, ya artinya supaya bisa dibikin mainan, entah diikat kakinya atau dicabuti bulu. Pokoknya salah satunya atau dikurung. Tidak lepas dari tiga kemungkinannya, karena nggak disebut dengan cara apa. Ya, dengan cara diikat boleh, dikurung boleh, dicabuti juga boleh. Yang jelas boleh dibikin mainan. Karena kalau enggak boleh dibikin mainan, Rasulullah pasti akan negur. Ya, kenapa kok dibiarkan dia mempermainkan burung ini? Tentunya selama dia juga diberi hak-haknya makannya. Enggak kemudian dikurung enggak dikasih makan, enggak. Demikian juga bolehnya melepas anak untuk main keluar rumah selama itu aman. Karena di dalam salah satu riwayat hadis itu Abu Umair dari luar rumah masuk ke dalam rumah. Jadi bukan dia dari rumah, enggak, dari luar rumah masuk. Rasulullah membiarkan, berarti boleh melepas anak kita untuk main di luar. Kemudian faedah lainnya, bolehkah orang yang afdal, orang yang berilmu, mendatangi rumahnya orang yang fadilahnya di bawahnya dia. Rasulullah mendatangi. Siapapun yang akan didatangi, pasti enggak lebih afdal dari Rasulullah. Berziarah, berkunjung, bercanda dengan anak kecil. Gojeki, ikut merasakan kegembiraan mereka dan kesedihan mereka. Bolehnya memberi kunyah kepada anak kecil, masih kecil namanya Abu Umair, boleh, tidak apa-apa, ya. Dan lain-lain itu sebagian dari faedah yang disimpulkan. Jadi intinya, insya Allah masalah hamster itu saya sendiri tidak tahu adanya larangan khusus yang melarang jual beli hamster. Tikus, ya hamster itu tikus juga. Masalahnya binatang pengerat, kelinci juga binatang pengerat, tupai juga pengerat. Tapi kan dia jenis yang berbeda. Marmut juga pengerat. Ya, emang kalau secara biologi pasti ada kekerabatan gitu. Semua juga kenanya mamalia juga. Ya, rodentia, rodentia itu kan macam-macam. Ada yang kelinci jelas halal kelinci. Rasulullah makan kelinci, ya, halal. Dikasih kelinci dimakan sama Rasulullah SAW. Upaya pengerat juga. Nah, apakah ini kita akan samakan? Itu masalahnya mengkiaskan itu di sini. Jadi semua yang berangkat dari kias, maka potensi khilafnya pasti besar. Karena menurut ini ada kesamaan. Tapi yang lain bilang, bedanya juga besar. Kenapa cuma ini saja yang dilihat? Sisi perbedaannya nggak dilihat. Umpamanya begitu. Seperti dari sifat merusaknya, apakah hamster itu sama dengan tikus umpamanya? Apakah hamster itu dinamakan tikus secara mutlak? Enggak kan? Antum bilang, ada tikus. Loh, ini hamster. Protes enggak kalau dibilang hamster? Ya kan tikus. Oh, enggak lah, ini hamster nih. Kalau celurut, tikus anu ya emang itu tikus. Ya, antum bilang tikus secara mutlak orang enggak protes. Loh, ini kan marmut. Ya kan dia jenis pengerat. Ya tapi kan bukan tikus. Dia protes gitu. Artinya sesuatu yang tidak dinamakan tikus secara mutlak ya tidak bisa kita berlakukan hukum tikus di situ. Ya. Wallah, ini pendapat, artinya sudut pandang saya. Kalau ada yang menyamakan ya monggo. Enggak larang, Mas. Ya, silakan aja gitu. Ya, untuk kehati-hatian. Saya enggak mau jualan lah. Khawatir nanti dianggap tikus seperti tekek. Nah, Imam Nawawi bilang tekek itu lebih jelek daripada cecak. Makanya dulu waktu ada apa namanya ngetren jualan tekek gecko yang sampai miliaran itu. Nah, itu yang ikut Imam Nawawi ya sudah ngumpulin punya tekek, paralel gitu. Karena ini tekek ini dianggap lebih jahat daripada cecak. Cecak itu disuruh untuk bunuh. Biasanya itu isyarat kalau dia binatang yang haram, enggak boleh kita makan. Pokoknya ketemu dimanapun bunuh. Itu salah satu alasan fuqaha mengatakan tikus, anjing hitam, burung gagak, ular, kalajengking. Itu kan kita disuruh bunuh baik di tanah haram atau di tanah halal. Baik dalam keadaan ihram atau enggak keadaan ihram, ketemu binatang-binatang itu bunuh. Berarti tidak boleh dimakan. Nah, apakah yang mirip dengan tikus tapi dia tidak disebut tikus secara mutlak itu juga hukumnya seperti tikus? Nah, seperti sekarang antum bilang saya punya anjing di rumah. Oh iya, tunjuk lo, ini anjing laut. Kan anjing juga katanya. Apa bisa begitu? Bisa nggak kita mutlakan seperti itu? Gitu? Orang bilang anjing itu ya anjing darat itu. Kecuali kalau ada anjing laut, baru ini tertentu binatangnya yaitu bukan yang lain. Gitu. Walaupun namanya sama-sama anjing, walaupun dia 90% adalah anjing, ya seperti teh ini. Tolong ambilkan saya air, nanti bawa teh. Ini teh mas, ya kan ini air teh Ustaz. Ya tapi kan bukan air mutlak, gitu loh. Ada tehnya. Teh ini walaupun cuma mungkin 5% dia sangat berpengaruh, merubah hakikat gitu loh. Paham ya maksud saya? Oke. Mungkin cukup insyaallah. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala yang saya ikuti sendiri. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illallah.